Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang keempat dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang cara beriman dengan takdir Allah bagian yang pertama. Cara beriman dengan takdir Allah adalah dengan mengimani maratibul qadar atau tingkatan-tingkatan takdir yang jumlahnya ada empat. Pertama, ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu yang ada dan yang tidak ada, yang mungkin terjadi dan yang tidak mungkin terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang ada di langit maupun yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu bikulli syai'in 'alim." Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 282. Dan Allah berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratubin wa la yabisin illa fi kitabin mubin." Dan di sisinya kunci-kunci ilmu gaib, tidak mengetahuinya kecuali Dia. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan lautan, dan tidaklah jatuh sebuah daun kecuali Allah mengetahuinya, dan tidak ada satu biji di kegelapan-kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah maupun kering kecuali semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu di Al-Lawhul Mahfuz, Surat Al-An'am ayat yang ke-59. Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Bahkan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana kejadiannya. Allah berfirman, "Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun." Dan seandainya mereka, yaitu orang-orang kafir, dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali melakukan apa yang mereka sudah dilarang darinya, dan sesungguhnya mereka adalah berdusta. Surat Al-An'am ayat yang ke-28, yaitu seandainya orang-orang kafir yang diazab di dalam neraka, yang meminta supaya dikembalikan ke dunia untuk beriman dan beramal, dikabulkan permintaan mereka untuk kembali ke dunia, niscaya mereka akan kafir kembali. Dan Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk sebelum Allah menciptakan mereka, mengetahui rezeki, ajal, dan amalan mereka, bergerak dan diamnya mereka, kesengsaraan dan kebahagiaan mereka. Bahkan Allah mengetahui siapa di antara mereka yang kelak akan masuk ke dalam surga dan siapa yang akan masuk ke dalam neraka sebelum Allah menciptakan mereka. Bahkan sebelum mereka diciptakan, Allah mengetahui siapa di antara mereka yang kelak akan masuk surga dan siapa di antara mereka yang kelak akan masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang anak-anak orang-orang musyrikin. Beliau mengatakan, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih tahu tentang apa yang akan mereka amalkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluha minal jannati wan nar." Tidak ada sebuah jiwa kecuali telah diketahui tempatnya di dalam surga dan neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kewajiban seorang Muslim adalah berbaik sangka kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada agama Islam ini dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istiqamah dalam beriman dan beramal soleh sampai dia meninggal dunia. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.